Arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang, maka Allah Ta'ala akan ingat kepadamu ketika engkau dalam keadaan sempit. Ya, arraha dalam keadaan lapang, asyiddah dalam keadaan sempit. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, jika seorang ingat kepada Allah dalam keadaan takut, akan diberikan kepadanya keberanian. Ketika ingat pada Allah dalam keadaan kekurangan, diberikan kelebihan. Dalam keadaan sakit, diberikan kesehatan. Dalam keadaan sendirian, diberi kepadanya teman. Oleh sebab itu, pelajaran tauhid tidak bisa dihindari. Orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang paling bertakwa. Dan takwa yang utama puncaknya adalah tauhid. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi itu, penduduk satu negeri beriman dan bertakwa. Takwa masuk bagian dari iman, tapi disebut lagi ya. Ini menunjukkan pentingnya takwa dan juga kedudukan iman. Orang yang berimanlah ya dan bertakwa yang akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah melihat kita bukan pada bentuk fisik, tapi hati kita dan amal perbuatan kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik dan harta kalian, tapi Allah melihat pada hati dan amal perbuatan kalian. Iman dalam hati, takwa dalam amal anggota badan kita. Oleh sebab itu pelajaran tauhid sangat penting bagi kita ya, untuk hidup mulia dunia dan akhirat. Kita boleh dibilang masih pembahasan atau sampai pada pembahasan masail ya, kita ulang dari fihi masail. Maksudnya di dalam mukaddimah yang disampaikan oleh penulis ada beberapa masail yang penting ya. Saya bacakan masail ini berserta dengan syarah karena mengandung banyak pelajaran bisa diambil, baik masailnya sendiri maupun syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Apa al-mas'alah al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Akhadaha rahimahullah min qawli ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, fal hikmatu hiya ibadatullah la an yatamatta'u bil ma'akil wal masyarib wal manakih. Hikmah yang pertama atau masail yang pertama, masalah pertama, hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Penulis mengambil dari firman Allah Ad-Dariyat ayat 56, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka hikmahnya adalah ibadah kepada Allah, bukan manusia dan jin itu ya semata-mata menikmati makan, minum dan nikah. Jadi hidup kita itu bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk nikah. Makan, minum dan nikah itu hanya sebagai sarana untuk bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini. Ini dengan tegas beliau katakan, ya. Meskipun jin dan manusia punya hubungan, saya tambahkan, ternyata jin dan manusia juga saling menikmati, saling istimta. Dalam surat Al-An'am 128 antum tambahkan boleh. Ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'a qala ya ma'syaral jinni qad istakthartu minal insi wa qala awliya'uhum minan nas rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Al-An'am 128 Allah berfirman, pada hari mereka dikumpulkan semua, Allah berkata kepada para jin, wahai jin, kalian ini telah istakthartum memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Yaitu apa? Banyak menyesatkan manusia. Nah manusianya sendiri ngomong, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami ini sebenarnya istimta', saling menikmati satu dengan yang lain. Berarti jin ini sama manusia juga punya hubungan simbiosis mutualisme. Karena mengatakan istimta', saling menikmati satu dengan yang lainnya. Apa disebut oleh para ulama tafsir, ya? Ditafsir dengan surat Al-Jin ayat yang ke-6. Ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Bahwa sebagian manusia itu minta perlindungan kepada sebagian jin, maka itu menambah sesat pada manusia. Nah, ternyata istimta', ya, sebagian ahli tafsir mengatakan adalah ketika ada orang mendatangi tempat yang angker, ya Rabbal Wadi, wahai penghuni lembah, ya, wahai yang bau rakso kalau bahasa kita di sini. Wahai-wahai itu juga istimta'nya jin kepada manusia. Ya. Dan jin merasa, ya, manusia juga merasa tenang setelah itu juga istimta'. Ada di samping itu, istimta' juga bisa hubungan biologis antara jin dan manusia itu terjadi. Makanya ada suaminya Nyi Blorong, suaminya Nyi Rokidul dan seterusnya. Memang bisa istimta', dan itu terjadi. Ya. Meskipun perkawinan jin manusia tidak boleh karena surat apa itu? Surat Ar-Rum, ya. Ayat 21 mengatakan apa? Allah berfirman, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan, ya, pasangan kalian dari apa? Min anfusikum. Nah, ini para ulama mengatakan min anfusikum dari jenis kalian, bukan jin. Jadi jenis kalian, ya, itu. Baik, ini yang pertama. Al-mas'alah al-thaniyah. Annal ibadata hiya tauhid. Ay anna al-ibadata mabniyatun ala tauhid, fa kullu ibadatin la tauhida fiha laysat bi'ibadatin, ya, laysat bi'ibadatin, la siyama anna ba'd as-salaf fassaru qawlahu ta'ala illa liya'buduni ay illa liwahhiduni, ya. Masalah yang kedua, kata penulis, annal ibadah hiya tauhid. Ibadah itu adalah tauhid. Yaitu apa? Sesungguhnya ibadah dibangun di atas tauhid. Dan setiap ibadah tidak ada tauhid di dalamnya, maka bukan ibadah. Terutama sebagian salaf, ya, mereka menafsirkan firman Allah illa liya'budun ay illa liwahiduni, yaitu kecuali mereka agar mentauhidkan aku. Ibadah, kata Syaikhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, apa kata beliau? Ibadah adalah ismun jami', nama yang mengumpulkan semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang dicintai dan diridhoi pertama kali tidak lain adalah tauhid. Ya. Wa hadha mutabiqun tamaman lima istanbathahu al-muallifu rahimahullah. Dan ini sesuai dengan sempurna sebagaimana penulis, semoga Allah merahmati dia, telah mengambil istinbat bahwa apa? Min annal ibadata hiya tauhid. Bahwa ibadah adalah tauhid. Ya. Sementara sabda Nabi, addu'a huwal ibadah. Ya, diambil dari ayat innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, an ibadati, apa? An du'ai. Karena ayat sebelumnya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kalian padaku, ud'uni, pasti aku kabulkan. Orang yang sombong dari ibadahku, lihat tafsirnya, yaitu dari doaku. Nah, karena apa? Karena sabda Nabi, ad-du'a wal ibadah, ya. Al-ibadah hiya tauhid. Sehingga apa? Fa kullu ibadatin, kata beliau, la, kata Syekh Utsaimin, la tubna ala tauhid fahiya batilah. Setiap ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid, maka itu batil, tidak ada artinya. Maka pelajaran tauhid itu penting. Salat dibangun di atas tauhid. Ya, puasa semua dibangun di atas tauhid. Kalau kita berbicara tauhid, lawannya syirik. Kalau kita berbicara syirik, bukan hanya besar saja, tapi juga kecil. Yang besar mengeluarkan orang dari Islam, yang kecil menghanguskan semua amal-amal kita. Meskipun tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Berarti apa? Penting. Berarti apa? Harus kita selalu mengulang-ulang. Dan di antara adab dalam kita menuntut ilmu adalah at-tikrar, mengulang-ulang, ya. Dalam satu riwayat, Al-Muzani mengulang kitab gurunya Al-Imam Syafi'i Ar-Risalah 50, saya baca riwayat 500. 500 kali, coba bayangkan. 500 kali ngulang-ulang. Ya. Kalau kita ingat dari awal pelajaran ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mungkin tidak sampai 10 kali kita ulang. Ya. Itu para jemaah. Kemudian beliau bawa sabda Nabi, qala Allah taala, ana aghna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu, kata Allah. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia, ya, dan sekutunya. Nah, ini bicara masalah syirik besar dan syirik kecil, di mana hadis ini banyak dibawa tentang masalah riya, ya, di mana riya merupakan syirik, syirik kecil. Adapun perkataan muallif, ya, kalau muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau asy-syarih yang mensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Perkataan muallif li annal khusumata fihi, ya, ketika mengatakan bahwa ibadah adalah tauhid, dan sesungguhnya al-khusumata fihi, yaitu yang namanya pertentangan, yang namanya perselisihan, yang namanya permusuhan, sesungguhnya memang letaknya dalam masalah tauhid. Sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ini harus menyadari betul bahwa memang dakwah tauhid itu punya resistensi tinggi. Ya, dan boleh dibilang high risk. Sehingga ketika kita sadari, ya, maka ya kita harus, ya, siap. Dikatakan tauhid pemecah belah umat. Ya, tauhid bukan pemecah belah umat, pemecah antara ikhlas dan syirik. Itu tauhid. Ya. Sehingga dibongkarlah syubhat-syubhat yang ada, ya, dan adalah kitab namanya Kasyfus Syubhat, mengungkap, ya, kerancuan syubhat-syubhat yang ada, sehingga kita menyadari dan mewaspadai terjerumus ke dalamnya. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ai fit tauhid, bahwa al-khusumah, ya, pertentangan, permusuhan, pertengkaran terjadi dalam masalah tauhid bainar rasul sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy, ya. Fa Quraisy ya'budunallah yatufuna lah wa yusallun walakin ala ghairil ikhlasi wal wajhi syar'i. Yang terjadi pertentangan dalam tauhid ini antara Pak Rasul dan orang Quraisy, ya. Mereka orang Quraisy menyembah Allah, ya, tawaf untuk Allah, salat juga, tapi ala ghairil ikhlas, tapi tidak berbentuk ikhlas. Apa ikhlas itu? Murni. Apa murni? Tauhid. Jadi ikhlas itu bukan semata-mata rela, bukan. Ikhlas itu murni, ya, membebaskan yang lain dari Allah Ta'ala, ya. Itu ikhlas. Makanya dalam kitab Situ Duror min Usul Ahli Asar yang kita bahas, sudah 5, tinggal 6, ya, tinggal yang ke-6. Yang pertama apa? Ikhlasuddin lillah, memurnikan agama semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu ya. Ikhlas wal wajh syar'i. Ikhlas di sini tauhid. Wajh syar'i adalah ittiba. Jadi orang musyrik Quraisy juga salat, mereka juga tawaf Ka'bah. Tawaf tidak? Tawaf, tapi telanjang. Ya, tapi apa? Tepuk-tepuk tangan, bersiul seperti itu. Ya, mereka seperti itu. Makanya tidak terpenuhi dua, sehingga dikatakan musyrik, yaitu tidak ikhlas, tidak semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena juga syariat Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah juga, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat, dan mereka beranggap, berkata, berargumen, mereka yang kami sembah selain Allah itu penolong-penolong kami di hadapan Allah. Itu yang namanya syirik. Ini para jemaah, ya. Dan tidak ala wajhi ghairi asy-syar'i, tidak sesuai dengan syariat. Fahiya kal adam. Maka ibadah yang seperti itu, yaitu apa? Yang tidak ikhlas, tidak sesuai dengan syariat, tidak ikhlas, tidak ittiba, kal adam, seperti tidak ada apa-apa. Ya, li adamil ityani bit tauhid, karena tidak adanya tauhid, tidak mendatangkan tauhid. Maka tauhid penting para jemaah. Qala ta'ala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." At-Taubah 54, ya, tidaklah yang menghalang mereka untuk diterima dari mereka infak nafkah mereka, infak mereka, kecuali mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi penting tauhid ini para jemaah. Mungkin kita sering saya sampaikan, wah insyaallah ya nggak ini sama syirik, nggak bakal terjatuh, insyaallah bebas. Ya seperti yang saya sampaikan, ya kajian saya di Tokyo, ngomong apa? Ustaz, kalau saya kajian tauhid saya ngantuk, kalau kajian politik saya melek. Sampai segitunya. Berarti apa? Seakan-akan merasa bebas dari kesyirikan ini. Seakan-akan bisa merasa selamat dari kesyirikan. Nanti dalam kitab ini ada bab al-khawfu minasyirki, takut kepada syirik. Ya, dan di dalam kitab Situ Duror disebutkan, ya, asar salafus soleh yang mengatakan nih, Nabi Ibrahim takut kepada syirik. Ya. Wajadubni wa bani ya anak budal asnam, jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala ini. Maka kita harus takut kepada kesyirikan, terus selalu takut. Nah, karena takut maka kita selalu mohon kepada Allah perlindungan. Kemudian yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Fafihi makna qawlihi wala antum abiduna ma a'bud. Bahwa orang yang tidak mendatangkan tauhid maka dia tidak menyembah kepada Allah. Maka di dalam tersebut makna firman Allah, ya, tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Padahal orang musyrik Quraisy nyembahnya sama siapa? Sama Allah. Bersumpah sampai Abu Jahal ketika Nabi mengumpulkan mereka di satu bukit, ya, Nabi menanyakan kepada mereka, kalau aku katakan di belakang kalian ada pasukan yang mau menyerang, apakah kalian percaya? Iya, karena aku tidak pernah berdusta. Apa kata Nabi? Aku adalah Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? Ya, wallah tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpul kami. Padahal mereka kalau bersumpah atas nama Allah, ya. Oleh karena itu ada riwayat, namun dari sisi derajat ini di bawah Ibnu Katsir riwayat tersebut, namun derajatnya Allahu a'lam bishawab, bahwa ketika Nabi diminta oleh mereka orang-orang Quraisy, Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kamu setahun, asal kamu mau nyembah Tuhan kami setahun, turun qul ya ayyuhal kafirun. Dan Nabi, ya, menafikan bentuk ibadahnya orang-orang musyrik Quraisy karena mereka bukan ibadah. Kenapa? Karena tidak bertauhid. Kenapa? Karena mereka menyembah selain Allah yang dianggap sebagai syufa'a, sebagai penolong. Ya. Apa makna dari wala antum abiduna ma'abud? Lastum abidina ibadati. Lastum abidin. Kalian bukan penyembah. Ya. Orang-orang menyembah ibadati, apa yang kami sembah. Li'anna ibadatakum mabaniyatun ala syirki. Karena ibadah kalian dibangun di atas kesyirikan. Falaisat bi'ibadan, falaisat bi'ibadatin lillahi ta'ala. Maka yang demikian bukanlah ibadah semata-mata untuk Allah. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Saya ulang yang pertama ya. Pertama, hikmah penciptaan jin dan manusia. Kedua, bahwa ibadah adalah tauhid. Sesungguhnya permusuhan yang ada dalam masalah tauhid, ya, sesungguhnya ya, karena sesungguhnya permusuhan, ya, li'anna, karena sesungguhnya permusuhan tersebut dalam masalah tauhid. Yang ketiga, sesungguhnya barang siapa yang tidak membawa tauhid, sesungguhnya barang siapa yang tidak membawa tauhid, maka dia tidak beribadah kepada Allah. Hal tersebut maknanya terdapat dalam firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud, wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian yang keempat, hikmah diutusnya para rasul, ya. Hikmahnya diutus para rasul. Akhadaha rahimahullahu ta'ala min qawlihi ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Ini diambil, ya, penulis semoga Allah merahmatinya mengambil masalah, yaitu hikmah diutusnya para rasul dari firman Allah An-Nahl 36, sesungguhnya kami mengutus pada masing-masing umat seorang rasul agar mereka menyembah Allah dan meninggalkan taghut. Fal hikmatu hiya ad-da'watu ila ibadatillahi wahdahu wajatinabu ibadati taghut. Hikmah dari hal tersebut adalah menyeru, ya, kepada peribadatan semata-mata untuk Allah, ya, dan meninggalkan penyembahan taghut, ya, dan meninggalkan atau menjauhi penyembahan taghut. Ya, ini yang keempat. Jadi yang keempat ini hikmah diutusnya para rasul, yaitu dua, nyembah Allah meninggalkan syirik, nyembah Allah meninggalkan taghut. Ya. Apa itu taghut? Kullu ma ubida siwallah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Apa itu taghut? Ma tajawaza haddahu, segala sesuatu yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-khamisah, annar risalata ammat kulla ummatin, bahwa risalah Nabi itu, ya, meliputi semua umat, ya. Dalam surah apa itu? Inna arsalnaka kafatan linnas, ya. Sebentar dulu. kafatan linnas. Dalam surat Saba ya, ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ada dua hal yang sangat bertentangan yang sekarang ini isu berkembang. Ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin selalu diangkat. Tidaklah kami utus kalian kecuali rahmat seluruh alam. Tapi sisi lain ngangkat Islam Nusantara. Nah, kalau Islam Nusantara berarti hanya untuk Nusantara. Sementara diangkat rahmatan lil alamin. Ini bertolak belakang. Sama dengan Islam liberal. Islam itu istislam, tunduk, jinak, liberal, liar. Tidak mungkin jinak sama liar bersamaan kecuali kawin paksa. Berarti Islam liberal itu kawin paksa. Karena Islam itu apa? Jinak, tunduk, liberal, liar, bebas. Ini. Termasuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk rahmat sebagai seluruh alam. Sebagaimana juga tadi, ya, bahwa apa? Bahwa Nabi ini diutus untuk seluruh alam. As-Saba ayat 34 tadi, 28. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus kecuali untuk semua manusia. Basyira wa nadhira. Sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak tahu. Berarti kalau mereka mengatakan rahmatan lil alamin kemudian Islam Nusantara, berarti termasuk walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Berarti dia termasuk orang yang tidak tahu. Ya tidak. Ya, kan kontradiksi kalau mengatakan Islam rahmatan lil alamin kemudian Islam Nusantara. Ya. Ya makanya banyak dikritik. Ya. Sampai Al-Qur'an pakai langgam Jawa. Nanti saya protes baca Qur'an pakai langgam Madura. Ya. Kan enggak benar. Ya. Gimana tajwidnya? Itu para jamaah hati Allah, ya. Ini ya bahwa risalah ini untuk semua manusia, untuk semua umat. Dan umat ini ada dua, umat Nabi ada dua. Pertama ummatud da'wah, yang kedua ummatul ijabah. Oleh karena itu hadis yang mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, ya, yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar. Apa kata beliau? Demi zat yang Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang kenabianku, tentang risalahku, seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani. Berarti Yahudi itu juga termasuk umat Nabi Muhammad, tapi namanya ummatut dakwah, umat yang diseru, yang didakwahi. Umat Islam ummatul ijabah. Ya. Nah, yang memahami Islam Nusantara, kalau pakai dalil bahwa adat hukum benar, al-adatu muhakkamah. Tapi ingat, dengan ikatan muqayyad dengan apa? Malam tukhalif asyara, yaitu muqayyad bi adamil mukhalafah misyara, tidak menyimpang atau menyelisih syariat. Silahkan antum mau pakai belangkon menyelisih syariat apa tidak? Tidak. Cuman ya lucu, jenggotnya lebat pakai belangkon ya. Ya. Enggak apa-apa ya. Tapi kalau perempuan pakai kemben, nah itu bukan Islam Nusantara. Enggak sesuai dengan Islam, enggak boleh. Enggak berani mereka ngomong, enggak apa-apa pakai kemben ya, biar istrinya para dai-nya pakai kemben silakan dilihat oleh semua orang. Mau pakai mesin ini perempuan. Islam Nusantara apakah begitu? Karena adat. Selama tidak bertentangan dengan syariat adat harus dipegang, tapi kalau bertentangan tidak boleh. Wa'mur bil 'urfi, ya perintah dengan adat. Wa'ashruhunna bil ma'ruf, pergauli istri kalian sesuai dengan adatnya, dengan urfnya yang ada. Ini terkait dengan bahwa risalah ini umum, amat ya kulla ummah. Islam ini meliputi semuanya dari semua alam ya, linnasi jami'an. Kemudian yang keenam, annadinal anbiya wahidun, agama nabi itu satu ya, agama para nabi itu satu ya. Annadinal anbiya wahid ya. Ini diambil akhadha min qaulihi ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut, dan juga firman Allah Al-Anbiya 25 tadi, An-Nahl 36, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun ya. Tidaklah kami utus seorang rasul pun ya sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku saja ya. Jadi agamanya satu. Makanya semuanya agamanya Islam. Ya, ini aslamtu li rabbil alamin. Kata siapa? Nabi Ibrahim. Aku Islam kepada Allah Ta'ala. Ah, cuman memang syariatnya yang berbeda. Wa hadza la yunafi qaulahu Ta'ala. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Surat Al-Maidah 48. Ya. Jadi Al-Anbiya 25, An-Nahl 36 itu menunjukkan agama para nabi satu. Dan 25 Al-Maidah, Al-Anbiya 25 dan An-Nahl 36 tidak bertentangan dengan Al-Maidah 48. Bahwa masing-masing nabi ya, likullin ja'alna minkum, masing-masing dari kalian kami berikan atau kami jadikan syir'atan wa minhaja, syariat dan manhaj. Ya. Sehingga syariatnya Nabi Musa tidak sama dengan syariatnya Nabi Isa, tidak sama dengan syariat kita. Ya, insyaallah nanti ada pembahasan masalah kuburan, ya nanti ada kaidah kaidah usul fikih, yaitu apa? Hal syar'u mang qabalana syar'un lana? Apakah syariat orang sebelum kita termasuk syariat kita? Yang rojih adalah tidak termasuk syariat kita. Syariat mereka berbeda dengan syariat kita. Oleh karena itu, anehnya mengambil syariatnya Nabi Musa bersama Khadir, tapi meninggalkan syariatnya Nabi Muhammad. Ya, apalagi dengan pengakuan ilmu laduni, ya, min ladun hakimin alim. Ya, langsung dari Allah Ta'ala. Makanya tokoh sufi Yazid al-Bustami mengatakan, kalau kalian mengambil ilmu dari orang-orang sudah mati, kalau aku mengambil ilmu, kami mengambil ilmu dari yang maha hidup. Siapa kalian? Ahlul hadith. Kalian mengambil ilmu an fulan, semua sudah pada mati. Kalau kami, an kolbi, an robbi, dari hatiku, dari Allah maha hidup. Gitu. Ya. Sehingga ia keluar dari syariat. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ikhwan, ya, beliau ketika safar dan haus dengan sebenarnya di tengah perjalanan, kemudian ada awan hitam di atas, hampir netesin air, dan di balik awan hitam itu ada suara yang mengatakan ya bahwa aku adalah Allah. Hampir saja percaya. Ketika suara itu mengatakan lagi, engkau boleh keluar dari syariat, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan engkau adalah syaitan. Ya, karena apa? Karena memang tidak ada izin untuk bisa keluar di syariat. Apa kata suara itu? Sudah 70 lebih aku gelincirkan, tapi engkau selamat karena ilmumu. Nah, ini ilmu, ini penting. Ilmu. Ya. Ilmu para jemaah rahmati Allah. Terutama prinsip, karena tadi dia berpegang pada prinsip tidak boleh orang keluar dari syariat. Tidak boleh. Ya. Sehingga dibagi menjadi apa? Tarekat syariat, tarekat makrifat, hakikat. Syariat dulu. Kita semua dianggap orang syariat. Baru kemudian tarekat. Lagi ngapain? Tirakatan. Nah, tirakatan. Padahal tarekat itu satu, at-tariqah. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, tidak suka dengan tarekatku, tidak termasuk bagianku. Ini tidak masuk golonganku. Ini para ikhwan, ya. Li'anna syir'atal amaliyata takhtalifu biikhtilafil umami wal amakin wal azminati. Karena syariat amaliyah, maksudnya syariat amaliyah yaitu bentuk ritual, ya, salat, zakat, puasa, takhtalif, berbeda. Berdasarkan apa? Biikhtilafil umam, berdasarkan perbedaan umat. Nabi umat Nabi Muhammad sama Nabi Musa tidak sama. Ya. Kemudian wal amakin, tempat berbeda. Wal azminah, waktu berbeda. Tapi agama Islam, ya, umat Nabi Muhammad semuanya sama. Wa amma asluddin fawahidun, adapun, ya, asal agama, pokok agama satu. Qala ta'ala syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuhaw walladziina auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tafarraqu fihi. Asy-Syura 13, ya. Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama apa yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh dan orang-orang yang telah kami wahyukan kepada kepada walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau dan kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, agar apa? An aqimuddin, agar menegakkan agama. Bagaimana menegakkan agama? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Menegakkan agama adalah dengan ikhlasuddin, memurnikan agama, yaitu dengan tauhid. Inilah agamanya sama para nabi. Ya. Ula tatafarraqu fih, dan jangan berpecah belah dalam masalah ini. Nah, ternyata apa? Pecah belah yang terjadi justru kalau orang itu syirik. Bukan pecah belah ketika tauhid pecah belah umat. Benar, pecah belah tauhid dan syirik. Karena dilarang berpecah belah wala tatafarraqu fih, setelah Allah, ya, menjelaskan kepada kita bahwa syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Ibrahim, syariat Nabi Isa apa? Iqamatuddin, an aqimuddin. Nah, dijelaskan dalam surat Al-Bayyinat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Setelah itu apa? Wala tatafarraqu fihi. Kamu jangan pecah belah. Dari apa? Dari tauhid. Berarti kalau menjelaskan tauhid, memang mecah belahnya antara tauhid sama syirik. Kalau membiarkan syirik, berarti itulah pecah belah yang sebenarnya. Dengan alasan kearifan lokal. Ya. Tolong kita semua bisa memahami hal ini. Dan saya berani mengatakan begini, pertama agama, kedua dijamin oleh negara untuk menyampaikan keyakinan yang ada dalam Al-Quran. Ya. Sehingga apa? Jangan melindungi atau bikin undang-undang yang membuat kesyirikan. Semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan saya tidak menyebut acara yang mana, yang pasti silakan acara apapun, lihat. Ya. Apakah di situ mengandung kesyirikan? Karena masalah tauhid dan syirik wadih bayyin, ya, jelas sejelas matahari di siang bolong. Para jemaah rahmati Allah. Ya. Kemudian sudah masuk isya, ya sudah masuk isya, kita rehat dulu adzan, ya karena ini banyak faedah yang bisa diambil, hal-hal penting, ya taksil dalam masalah pemahaman ilmu. Semoga sabar ya kita merangkak pelan-pelan. Yang penting paham betul ya, sehingga taksil ilmu itu kita dapatkan dan membuat kita lebih kuat di dalam beragama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله Saya tambahkan satu dulu karena ini sangat penting bagi kita. Ada kaidah penting untuk dipahami, ya. As-sabi'atu al-mas'alatul kabiratu anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bitaghuti, ya. Masalah yang ketujuh adalah al-mas'alatul kabirah, yaitu masalah yang sangat besar, kata beliau, bahwa ibadah kepada Allah tidak akan terjadi, tidak akan dihasilkan kecuali berbarengan dengan kufur kepada tagut. Nah ini, ya, harus kufur kepada tagut. Ya. Ya, yang ketujuh adalah masalah besar bahwa ibadah kepada Allah tidak akan terjadi kecuali dengan mengingkari tagut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim." Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Nah, tali yang kokoh ini apa? La ilaha illallah. Akan benar la ilaha illallah kalau dia dua unsur. Iman pada Allah, ingkar pada tagut. Makanya konsepnya apa? La ilaha. Nah, ini an-nafyu. Illallah al-isbah. Maka tidak bisa kita dikatakan bertauhid kecuali terpenuhi dua rukun. Yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Nafyu at-tagut, isbatu al-ibadati lillahi wahdah, ya, mengingkari tagut, mengingkari kesyirikan dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian kata beliau, kata pensyarah, wa daliluhu qauluhu ta'ala wajtanibut tagut, ya, faman abadallaha wa lam yakfur bit taguti falaisa bimuwahhidin. Barang siapa beribadah kepada Allah dan tidak mengingkari tagut, maka dia bukan seorang muwahhid, bukan ahlu tauhid. Walihada ja'alal muallifu rahimahullahu hadhil mas'alata kabiratan. Oleh karena itu, ya, penulis yaitu Syekh Muhammad, semoga Allah merahmatinya, menjadikan masalah ini menjadi masalah yang besar. Masalah penting. Ya, pentingnya besar, besarnya penting. Li'anna kathira minal muslimin, karena kebanyakan dari kaum muslimin jahilaha, tidak mengetahuinya, fi zamanihi wa fi zamaninal ana, baik pada zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab maupun juga pada zaman kita sekarang ini. Yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting haji. Adapun datang ke Gunung Kawi itu urusan ekonomi. Ya. Adapun datangi tuyul itu urusan dagang. Ya. Adapun lempar larung laut, ya, itu urusan ikan, urusan nelayan. Nah ini para jemaah. Kemudian atas nama kearifan lokal, ya, maka kita jangan diam. Kemudian kita bersuara dengan hikmah diterima, alhamdulillah. Ya tidak, sudah lepas diri. Tapi kan itu saudara kita, kaum muslimin. Sudah jelas kalau sembelih kerbau atau sapi kepalanya dilempar ke laut. Wong kepala sapi itu otaknya dipepes, masya Allah mantap, kok dikasih ke laut untuk apa? Matanya dicongkel. Sesungguhnya paling sadis orang Indonesia, kepala sapi habis. Ya, kalau diharap jarang memang, jeruan nggak dimakan, di sini habis, kepala congkel, bibirnya dicingur jadi rujak. Ini kasih ke laut, ada apa tujuannya coba? Kearifan lokal. Nah, istilahnya masya Allah mantap, kearifan lokal, pintar untuk membuat istilah, tapi isinya syirik. Man dabaha li ghairillahi faqad asyrak, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah dia syirik, menyekutukan Allah SWT. Dan setiap saat dibaca, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuk, an-nusuk ya, an-nusuk itu apa? Ad-dabah. An-nusuk di mana ad-dabah, sembelihan. Tapi di mana ya Pak di terjemahannya? Ibadahku. Ad-dabah termasuk ibadah, bin anwa'il ibadah dalam usul salasa ad-dabah ya, an-nusuk. Ya, kalau unta ditusuk memang. Unta ditusuk lehernya dalam keadaan berdiri. Tusuk. Itu. Kalau sembelih bukan lehernya ya. Ya, an-nahr, makanya fasholli lirabbika wanhar. An-nahr, an-nahr itu di dadanya sini. Coba kalau sembelih sulit untuk mati. Ya. Ini. Sama pisau kecil. Gitu. Ya, itu an-nahr namanya. Ini para jemaah. Ya. Siapa dibaca? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dibaca setiap saat ini. Namun demikian, tanbih peringatan kata beliau. Masya Allah ini dakiknya Syekh Muhammad bin Shalih bin tanbih. Apa peringatan? La yajuzu itlaqu syirki awil kufri awil la'ni ala man fa'ala syai'an min dalika. Tidak boleh melepas, memutlakkan kata-kata syirik, kafir, musyrik atau laknat kepada orang yang melakukan tersebut ya, dengan mutlak. Weh, kamu karena sujud sama kuburan musyrik. Nah, enggak boleh. La yajuz. Karena kamu ngelempar apa? Sembelihan ke laut, musyrik. Tidak boleh. Kafir, tidak boleh. Ya. Tapi mengatakan itu kekufuran, itu kesyirikan, itu boleh, ya. Li'anna al-hukma fi bidzalika fi hadhihi wa ghairiha lahu asbabun wa lahu mani'un. Karena ngecap ya, justifikasi seperti itu, mengejas orang seperti itu, memberikan hukum seperti itu, ya, dan yang lainnya punya sebab dan punya penghalang. Fala naqulu liman akala riba mal'unun. Tidak boleh kita mengatakan kepada orang yang makan riba, orang ini dilaknat ya, terlaknat dia, tidak boleh. Li'annahu qad yujadu mani'un yamna'u min hululil la'nati alaih. Ya, karena sungguhnya bisa jadi terdapat penghalang yang menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan laknat. Ya. Seperti apa? Kal jahli mithalan. Seperti dia tidak tahu, ya, tidak tahu, ya. Tidak tahu sebagai mani penghalang, makanya harus ada iqamatul hujjah, ya, sehingga di situ terpenuhi syaratnya. Pertama, al ilmu dia tahu, penghalangnya, maniknya jahil, dia tidak tahu. Yang kedua, al amdu sengaja, lawannya al khoto tidak sengaja, salah tidak sengaja, ghairu amdin, ya. Yang keempat adalah apa? Al-hur, hurriyah, bebas dia mengerjakannya, bukan dalam ikroh, bukan dalam keadaan dipaksa. Ya, yang keempat adalah adamu syubhah, tidak ada syubhat. Bukan mentakwil dia. Ya, karena ada syubhatnya. Ya, awis syubhah di sini atau syubhat. Ya, maka dalam hadis tapi hadisnya lemah ya, tapi di artinya tidak salah. Yaitu apa? Idra'ul hudud bisyubhat. Ya, tinggalkan hukuman hudud karena syubhat. Ya, seperti potong tangan, hadduz zina dirajam, ada syubhatnya apa? Sepertinya dia masuk kamar berdua, enggak bisa. Dia sudah pakai celana dalam ruang berdua juga enggak bisa. Ya, itu. Asyubhat ini, ya, tidak ada syubhat. Wa ma asyubhat dzalik, dan yang semisalnya. Wa kada asyirku la nutlikuhu ala man fa'ala syirkan. Begitu pula syirik, tidak boleh kita mutlakkan kepada orang yang melakukan kesyirikan. Ada takfir mutlak, ada takfir muayyan. Beda. Seperti wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum kepada apa yang Allah turunkan, mereka kafir. Itu namanya takfir apa? Takfir mutlak. Takfir mutlak. Ketika ada orang berhukum dengan selain hukum Allah, kamu kafir. Itu namanya takfir muayyan pribadi. Nah, yang tidak boleh itu takfir muayyan langsung pribadi. Kenapa? Ada SP, apa namanya? Ada prosesnya. Ada SOP-nya. Ya, yang namanya iqamatul hujjah, ya. Iqamatul hujjah dan raf'us syubhah. Ditegakkan hujjah, terangkat syubhat. Tawafur syurut wa intifa'ul mawani. Terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang. Syaratnya apa? Al-ilmu, dia tahu. Penghalangnya, lawannya tahu, al-jahal, bodoh. Ya, innallaha al-udhr bil jahal wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula, dan banyak ayatnya. Yang kedua adalah yaitu apa tadi? Al-amdu, sengaja. Ya. Penghalangnya tidak sengaja, terpleset. Ya, seperti orang mengatakan, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Terpleset dia ngomong. Ya. Tidak sengaja dia. Kemudian juga karena tidak tahu, ketika mau dibakar, suruh bakar jasadnya supaya Allah tidak bisa menyiksa dia. Ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa? Karena aku takut kepada adabnya, kepada adabmu. Dia tidak tahu kalau Allah Maha Kuasa mengumpulkan abu-abu yang sudah dibakar dari jasadnya. Nah, tidak tahu dia. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Hurriyah, bebas. Bukan yang terpaksa. Seperti Amar bin Yasir, dipaksa. Ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali dipaksa, sebentar hatinya tetap dalam keimanan. Yang keempat adalah adamu syubha, tidak ada syubhat, tidak mentakwil. Seperti al-khalifah al-ma'mun yang mentakwil Quran makhluk. Oleh sebab itu Imam Ahmad masih mengatakan apa? Ya amirul mu'minin, tidak mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena takwil. Padahal ijma', barang siapa mengatakan Quran makhluk, kafir. Tapi Imam Ahmad, ya amirul mu'minin. Kenapa? Karena al-ma'mun mentakwil. Itu para jamaah. Berarti tidak mudah, dan itu urusan para kibar ulama. Ya, kita hanya hati-hati, yaitu takfir mutlak, bukan takfir muayyan. Ya. Sehingga ada kaidah orang yang terjatuh kepada kekufuran, baik ucapan maupun perbuatan, tidak serta-merta menjadikan orangnya kafir. Ya. Wa kadza naqulu man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi walakin la nahkumu bihadza li syahsin muayyan. Begitu juga maaf sebelum ini, faqad takunul hujjah ma qamat alaih bisababi tafriti ulamaihim. Bisa jadi kepada orang yang tadi berbuat syirik, tidak kita katakan syirik, tidak kita katakan musyrik dia. Kenapa? Bisa jadi hujjah belum tegak kepadanya dengan sebab kelalaian ulama-ulama yang ada pada mereka. Ya. Karena tidak ada hujjah. Begitu pula barang siapa puasa Ramadan, iman dan mahar pahala, diampunkan dosanya telah lalu. Tapi kami, kita tidak menghukumi kepada orang yang puasa Ramadan, ya. Kemudian dosamu diampuni, tidak boleh. Dosa saya sudah ampuni, tidak boleh. Ya. Nah, ini para ikhwan, apalagi digotong jenazah. Bukankah dia ahlul khair? Khair. Bukankah dia ahlul surga? Surga. Ada enggak? Jadi saksi antum nanti di akhirat, enggak boleh. Ya. Bukankah dia ahli neraka? Enggak pernah ada. Juga enggak boleh. Tapi enggak ada yang berani. Padahal habis matinya kayak botol. Gak ada berani. Giliran yang baik, ahli surga, gak boleh. Sama. Ya, karena itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'mal bil khawatim. Amal tergantung akhirnya. Husnul khotimah boleh. Su'ul khotimah boleh. Ya. Innal hukma al mu'allaqu 'alal awsafi la yantabiqu 'alal ashhas illa bitahakkuki syurutin tibaki syurutin tibakihi wa intifai mawani'ihi. Jadi hukum yang berkaitan dengan sifat-sifat tidak lantas diterapkan kepada pribadi-pribadi kecuali telah sempurna, telah terrealisasi syarat-syarat yang sesuai dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Ya. Fa idza ra'aina syakhsan yatabarrazu fit thariq hal naqulahu la'anakallah. Misalkan kita melihat orang yatabarraz, yaitu BAB di jalan, apa kita mengatakan Allah melaknat kamu? Al-jawab la, tidak. Illa idza urida bil la'n fi qouli ittaqul ittaqu al-mula'in. Takutlah kalian kepada orang-orang yang dilaknat. Ya, itu tidak boleh ya. Pernah unta dilaknat sama pemiliknya, Nabi tidak mau bersama unta itu. Jadi enggak boleh ya. Terakhir ya, ini masih berapa baris? 3 baris. Maaf ya. Annannas anfusahum yal'anuna hadza syash wa yakrahunahu wa yaranahu mukhillan bil adab ya, mu'dhiyan lil muslimin fa hadza syai'un akhar. Karena manusia ketika melihat orang buang air ya kecil atau besar di jalanan umum, pasti orang tidak suka pada orang itu. Dan orang-orang pasti mengatakan dia tidak adab, tidak punya etika dan mengganggu orang Islam. Ini urusan lain. Fadu'aul qabri syirkun, minta kepada kuburan syirik. Lakin la yumkin annaqula li syakhsin muayyan ya, tapi tidak mungkin kita mengatakan kepada seorang perorangan ya fi'luhu hadza musyrik ya. Maaf, lakin la yumkinu an naqula li syakhsin muayyanin fa'alahu hadza musyrik. Tapi tidak mungkin kita mengatakan kepada orang yang melakukan kesyirikan langsung katakan ini musyrik, tidak boleh ya. Hatta na'rifa qiyamal hujjati alaih, sampai kita tahu ditegakkan hujjah kepadanya ya. Au naqul hadza musyrik bi'tibari zahiri halihi, ini musyrik berdasarkan dohirnya saja, dohir keadaan dia ya. Tapi kita tidak boleh juga sembarangan, meskipun secara dohir nanti orang itu bisa marah, bisa bertengkar dan seterusnya. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Ini kaidahnya firman Allah, jangan kalian mencaci maki orang-orang yang berdoa kepada selain Allah kemudian mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. Ini para jemaah rahmati Allah, baru dapat 7 ya, masih banyak di sini. Saya pikir bisa selesai dalam satu pertemuan, ternyata tidak bisa ya. Dan bersabarlah ya. Insyaallah kaidah-kaidah penting tersebut bisa dipahami dengan baik. Kalau belum ya silakan kita ada dalam pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, silakan. Dari ini tadi saya ya cepat ya, minta maaf ya karena ngejar target biar kelar. Silakan yang bertanya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallah. Jadi untuk pertanyaannya menyangkut masail yang nomor kelima tadi. Kelima ya. Ya tadi, bagaimana tanggapan Ustaz tentang perkataan seseorang yang menampikan bahwa Rasulullah bukan rahmatan lil alamin karena menganggap Rasulullah gagal menyampaikan risalah ke seluruh umat manusia, seperti Quran surat sahabat tadi, bama arsalnaka ila kafatalinnas. Buktinya ada sebagian manusia yang tidak tersampaikan risalah beliau di sebagian dunia ini. Jazakallah betul. Jazakallah khair. Ya jelas tidak sesuai dengan Quran. Kalau dia mengatasnamakan Islam, Islam itu pedomannya apa? Quran. As-Saba ayat 28 jelas, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinan nasa aktsaruhum la ya'lamun. Ya. Bahwa tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus kecuali untuk semua rahmat untuk semua alam. Lantas mau dibantah apanya? Sementara dia sudah jelas, wadih. Ya, sama dengan mengatakan ya bahwa ketika jam 12 siang tidak ada awan ya, tidak ada penghalang mengatakan matahari itu kok redup ya, tidak ada gerhana, tidak ada penghalang. Sambil matanya gini, matahari kok redup ya, matanya kir-kir gitu. Gimana? Ya sudah, kita biarkan aja. Sikap kita, ya sudah biarkan saja. Berarti apa? Dia telah ya, memukul gunung. Namanya mukul gunung, apa fungsinya? Gak ada artinya. Karena itu ayat sudah jelas. Ya. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sementara ada orang mengatakan, oh tidak, bukan tidak rahmatan lil alamin. Terus mau diapakan orang itu? Ya, artinya menentang sesuatu yang sudah jelas. Itu sikap kita. Ya, berarti apa? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia tidak tahu, dia bodoh. Ya. Yang kedua, atau dia tahu, tapi dia punya niatan yang jelek untuk melempar syubhat dan menyudutkan agama Islam ini. Dan memang asal manusia itu apa? Ya. Annahu kana dzaluman jahula. Dia itu zalim dan jahil. Syekhul Islam mengatakan dalam Iqtida Shiratal Mustaqim, ya, dulem dan jahil. Dulem ini bodoh. Dulem ya, jahat. Jahil bodoh. Maka disebut dengan su'ul fahmi, su'ul qasdi. Su'ul fahmi bodoh, su'ul qasdi niatnya jelek. Ya, seandainya salah satu ada pada kita, itu sudah kerusakan yang ada. Apalagi kalau sudah bodoh, jahat. Nah, ini. Udah bodoh jahat, sehingga apa, diputar balik fakta yang ada itu. Udah bodoh jahat, seandainya pinter jahat, bahaya. Udah bodoh jahat. Nah, ini lihat di kitab Iqtida Shiratal Mustaqim dan juga Ibnu Qayyim, ya, Risalatul Qayyim ila Ahadi Ikhwanihi. Dua sifat manusia ini. Maka orang tersebut diantara tidak tahu alias bodoh atau niatnya jahat. Itu. Dan kalau dua-duanya yang berkumpul, maka yang terjadi kerusakan dimanapun. Kalau dua ini terjadi, ya, Anda boleh lihat kerusakan terjadi karena dua ini. Udah bodoh jahat, ya. Jangankan bodoh jahat, bodoh saja sudah kerusak, ya. Karena kebodohan itu merupakan kematian, ya. Sebagaimana ulama mengatakan, al-jahlu qoblal mauti mautun li ahli wa ajsamuhum qoblal kuburi kuburu. Kebodohan itu sebelum mati bagi pemiliknya sebuah kematian, dan jasad-jasad mereka adalah merupakan kuburan sebelum mereka dikubur. Nah, ini. Maka orang tersebut sudah menentang hal yang sudah jelas. Ya, seperti orang Syiah, ya, yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Bertentangan dengan ijma umat. Nah, itu jelas satu kebodohan dan satu kezaliman. Hanya itu, ya. Allahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Ya. Bismillah. Ustaz Nana mau bertanya, bagaimana caranya Ana menyadarkan atau memberitahukan kepada keluarga khususnya untuk betul-betul mempelajari tauhid? Karena memang setelah Ana hijrah 20 tahun meninggalkan tanah air, kembali ke tanah air itu betul-betul Ana itu merasa khawatir yang sangat besar gitu. Karena apa? Karena di Amerika sendiri orang-orang itu sudah mulai meninggalkan ajaran Kristen. Bahkan mungkin 80% orang Amerika itu agnostik. Mereka sudah tidak taat lagi beragama. Bahkan banyak gereja-gereja yang sekarang itu beralih fungsi menjadi masjid. Salah satunya adalah Masjid Al-Imam. Itu masjid Indonesia pertama di Maryland. Itu tadinya gereja. dibeli oleh komunitas Indonesia dan dijadikan masjid. Nah sekarang dagangan misionaris itu udah gak laku di Amerika, dan mereka eksodus ke negeri-negeri muslim termasuk Indonesia ini. Ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana caranya agar ana bisa, ayo belajar gitu. Jazakallahu khair. Iya. Sebentar. Pertama, memang pertarungan antara hak dan batil pasti akan terjadi, ya. Dan orang-orang mereka pasti ingin walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'u hatta tat walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela dan ridho Nasara dan Yahudi sampai engkau mengikuti milah mereka, ya. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-89, antum catat itu. An-Nisa 89. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, ya. Fala tattakhidhu minhum auliya hatta yuhajiru fi sabilillah, ya. Apa kata Allah? Waddu lau takfurun. Mereka sangat ingin kalian tuh kafir, kama kafaru sebagai mereka kafir. Fatakununa sawa, sehingga kalian sama dengan mereka, ya. Jadi apa? Waddu al-wud itu keinginan yang sangat kuat agar kita kafir gitu. Ya. Sehingga kita dalam masalah tansiri, ya, kristenisasi, sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Karena sebenarnya persoalannya adalah bagaimana kita membina keluarga kita. Ya, buktinya kristenisasi udah gak berlaku di negeri-negeri barat. Banyak memang gereja jadi masjid, ya. Banyak kasus-kasus para pendeta, kan begitu kan? Banyak kasus-kasus yang terjadi, ya. Sehingga banyak orang yang kembali kepada Islam. Bisa jadi nanti orang-orang Eropa itu masuk Islam, maka juga sudah ada kekhawatiran, ya, dengan adanya imigrasi, imigran-imigran datang kepada negeri-negeri mereka. Karena mau tidak mau terjadi asimilasi, terjadi suatu komunitas, ya, yang akhirnya di Jerman juga khawatir, ya, di Amerika juga khawatir, di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa memang wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam itu. Nah bagi kita, ya, justru umat Islam ini, ya, seperti makanan di atas meja yang jadi berebut, ya. Karena apa? Karena penyakit al-wahn wa karahatul maut, ya, itu wahn yaitu apa? Hubud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Penyakit apa? Yaitu idza tabayatum bil ina wa hatum bi'atna bil baqar wa radum bizara wa tartumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum. Kalau kalian jual beli dengan inah riba yang diharamkan merajalela, mengekor sapi ridho dengan pertanian, cinta dunia merajalela, meninggalkan jihad, meninggalkan kewajiban merajalela, yang ada apa? Kehinaan. Termasuk diantaranya mudah dimasuki kristenisasi, ya. Tapi kalau imannya kuat, lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Siapa dia? Bukan elit, alit, khobab, budak. Amar bin Yasir satu keluarga budak semua. Tapi itu jadi benteng Nabi. Makanya justru Islam kuat dengan orang lemahnya. Hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, kata Nabi. Nabi bersabda, bukankah kalian mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan rezeki dari Allah dengan sebab orang-orang du'afa. Tapi du'afa mereka terbina, terbimbing, ilmu yang memantau dia, sunnah yang menaungi mereka. Apa kata Nabi? Bi du'ai bi ikhlasihim wa salatihim wa du'aihim, dengan sebab salat mereka, keikhlasan mereka, tauhid mereka, dengan doa mereka. Nah, kita dhaifnya itu dhaif beneran. Dhaif harta, juga dhaif iman. Ini yang jadi parah. Ya. Maka yang tidak, yang dikhawatirkan bukan masalah harta nih, ya, tapi masalah iman ini. Maka apa? Akan dikuasakan kepada kalian kehinaan, dan tidak akan dicabut keinginan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Makanya kajian-kajian diadakan di mana-mana, kembali ya, kembali kepada arruju ila iladdin, ya, arruju ila at-tauhid, kembali kepada agama dengan manhaj yang benar. Demikian. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk mengajarkan mereka tauhid? Memang kalau kepada mereka yang belum bertauhid, masih Nasoro atau yang lain, memang akhlak dikedepankan, ya. Dan biasanya mereka ukurannya itu memang ya selalu, ukurannya selalu ini, mereka ini maksudnya ukurannya ini, duit. Makanya itu mudharah, ya, saya katakan mudharah. Apa mudharah? Abul Khail mengatakan menukar dunia untuk kepentingan agama. Apa mudharah? Bersikap baik kepada manusia dengan tidak mengorbankan nilai-nilai agama. Maka kita sampaikan, kita sikapi mereka dengan mudharah, dengan akhlak yang baik. Bisa ngasih hadiah, dengan ngasih hadiah, ya. Kemudian cari momentum dan peluang untuk menciptakan situasi, membuat jembatan dulu, ya, membuat infrastruktur dulu untuk bisa sampai perkataan kita kepada mereka. Tapi kalau langsung kita shoot, ya, yang terjadi shoot balik, gitu. Pasti mereka akan menentang, ya, dan menganggap remeh kita. Namun kalau kita akhlak dengan doa, hadiah, perhatian, kita care, ya, ketika ada hal yang tidak bertentangan dengan syar'i, kita berada di barisan depan, bertentangan dengan syar'i, kita mundur secara perlahan tanpa harus mereka tahu, karena mereka belum paham. Kalau tahu karena enggak paham, bisa salah paham. Nah, itu. Ya, maka bermain cantik semacam ini perlu selalu kita adakan. Itu, karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak paham. Ya. Dan mungkin juga bisa dijadikan sebagai referensi banyaknya orang-orang yang memang ortodok, ya, dari agama Katoliknya misalkan, mereka banyak yang masuk Islam di negeri-negeri barat. Itu juga jadi, ambil itu referensi. Apakah dari sekarang mudah sekali untuk di-share, mudah sekali untuk disampaikan dengan bukti-bukti ini, buktinya, sehingga mereka berpikir ulang, kenapa kok banyak yang seperti itu. Kemudian dibarengi dengan sikap baik kita, oh, Islam baik, ya. Demikian, Allahu a'lam. Yang pasti jangan putus asa kita. Ya, cukup. Ya, terakhir. Ya, terakhir antum. Ya, pakai mikrofon biar yang lain juga dengar. Ya, alhamdulillah antum bawa kitab, ya. Yang lain misalkan bawa kitab asli, saya bacakan, ya. Yang penting-penting, ya. Tentang masail yang pertama, Ustaz, hikmah penciptaan jin dan manusia. Ya. Tadi sudah dijelaskan tentang makna istamta'a dalam surat Al-An'am 128 yang ditafsir di surat Al-Jin ayat ke-6, Ustaz. Antum nanti buka tafsir Ibnu Katsir juga. Ya, atau tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Boleh. Ya. Terus. Ya. Dalam satu hadis, Ustaz, dikatakan la tastanju birauz wal idhami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Dikatakan larangan janganlah kalian berstinja dengan kotoran hewan dan tulang, karena sesungguhnya dia adalah bekal saudara kalian dari kalangan jin. Yeah. Apakah saudara kalian yang dimaksud di situ jin muslim saja atau jin kafir juga, yeah, termasuk di dalamnya, Ustaz? Iya. Yeah. Barakallahu fik. Ya, apa dimaksud jin kafir atau jin yang beriman? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka di sini meskipun dikatakan itu mutlak, tapi muqayyad bil ukhuwah, ya, wal ukhuwah muta'alliq bil iman, ya. Wal ukhuwah muta'alliqatun bil iman. Di situ muqayyad bil ukhuwah. Apa? Karena itu makanan saudara kalian, yaitu jin. Nah, sebenarnya jin ada enggak yang beriman? Ada enggak yang kafir? Ada. Berarti yang kafir bukan. Ya, bukan. Ya. Karena apa? Beriman adalah bersaudara. Bersaudara adalah beriman. Bahkan saudara persaudaraan kandung saja la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang muslim tidak bisa mewarisi dari orang kafir. Bapaknya kafir, anaknya Islam, enggak bisa mewarisi. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu persaudaraan itu karena diikat oleh keimanan. Maka di sini meskipun dikatakan jin secara mutlak, tapi di situ muqayyad dengan ukhuwah. Sementara ukhuwah ini berhubungan dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Orang iman, orang beriman itu bersaudara. Al mu'min mir'atu akhihi. Orang mukmin cermin saudaranya. Jadi yang namanya saudara orang beriman. Makanya Syekh bin Baz ketika menjelaskan hadis ghibah, atadruna mal ghibah? Faqalu Allah wa rasuluhu alam qala dzikruka akhoka bima yakruh. Tahukah kau ghibah? Allah dan Rasul lebih tahu. Ya. Kalau mau diplesetkan, menyebut akhok apa yang dia benci. Kalau mau diplesetkan apa? Menyebut tentang akhok yang dia tidak suka. Akhok di sini apa? Bukan ahok. Ahok apa? Saudaramu. Berarti menggibah bukan saudaramu. Boleh tidak? Boleh. Pimpinan. Ya. Boleh. Gini. Boleh, gak masalah. Ya, tapi kalau ketahuan pasti antum dijitak. Itu resiko antum. Tapi yang tidak boleh kalau saudaranya. Nah ini. Nah ini sini karena apa? Ahok. Ahok di sini apa? Karena sesuai dengan iman, terkait dengan iman. Ini saya bin Bas menjelaskan seperti itu. Ya. Adapun saya masih belum mendapatkan yang rajih, la yahillu malum ri'in illa anti binafsih. Tidak halal harta seorang kecuali dengan kerelaannya. Karena sekarang banyak tanya disket-disket yang bajakan, ya. Bukan yang asli Windows dan sebagainya. Biasanya yang punya kan bukan orang, kebanyakan bukan orang Islam. Iya, kebanyakan Bill Gates yang punya. Apakah boleh? Nah itu kalau melihat la yahillu malu mri'in, imri'in ini mutlak, tapi saya berpendapat muqayyad la yahillu malu mri'in muslimin, tidak halal harta orang Islam itu dengan kelaannya. Namun kalau kita lihat ya yang namanya kafir ada berapa kafir? Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min, kafir harbi. Yang boleh harbi saja, yang lain tidak boleh. Allahu a'lam bisawab, ya. Tanya pada ustaz yang lain. Sampai di sini wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.